poquito aquí la gente. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya kembali ke dalam Idul Fitri, dalam fitratul Islam, insyaAllah. Tadi protokol berpantun, Bapak Kapolres pun berpantun. Saya tak membawa pantun, tapi dek urang kola membuek, tentu tembuek lo dek awak. Anak rajo menangkok beruang, beruang ditangkok di hutan nagari. Ambo datang kasih mawang, rasa pulang ke kampung sendiri. Tadi ambo tanya ke Buya Hamidi, baras sabananya penduduk Sumatera Barat ko. De apo? Ambo ceramah jauh sampai ke kota nan paling jauh di dunia, namonyo Ujung Pandang. Sampai ke Ujung Pandang, selesai ceramah kami pun makan sup malam. Ditampe jual sup itu adalah kurang nan mancali ambo dari lamo. Cameh lo ambo mancali. Lah dakek-dakek selesai makan, dakeknya bertanya, "Ustaz dari mana?" "Dari Riau, kecem." "Ambo dari Padang Panjang." Rupanya sampai ke Ujung Pandang kurang awak aja makan. Ceramah hambo di Kalimantan, ada seorang tentara pakai seragam. Dari awalnya kui, tidak ada senyum kambo, seram. Dalam hati hambo, ikulah nampaknya nan mengawasi awak. Sampai ke airport, kan duduk kan naik pesawatnya ikui yo ke ruang lounge VIP. Lama-lama dakeknya, "Ustaz, hambo dari Bukit Tinggi." "Lah ya boleh berfoto je Ustaz." Urang awak je. Sampai yang ke rumah Pak JK Yusuf Kala, urang awak je isi rumah. "Istri apa urang awak rumah?" "Pak kabar Ustaz kecil." "Alhamdulillah." Ada kawan ambo, namanya Perlawangan Seregar. Jadi rupanya lah menjadi kesepakatan basamo Seregar, kalau rusak oto orang ko, membawa oto ko ke tampek Regar Dinamo. Memang tidak ada nasution dan punya itu. Tidak ada harahap. Regar Dinamo. Rusaklah oto ini, pai ke Regar Dinamo. Biar ada Regar. "Oh Regar. Keluarlah orang nan dari Regar Dinamo. Yo, tunggu sebentar." Rupanya lah membuka cabang franchise-nya Regar Dinamo. Jadi urang awak nan ado marantau sampai terakhir ambo di Sydney. Di Sydney, di Melbourne ceramah. Sydney, Melbourne. Di Sydney itu datang yo. Rupanya nan paling gadang persatuan di Sydney itu Minang Sayu. Jadi urang awak ko banyak. Allahu Akbar. Banyak. Apa maksud ceramah ambo ko? Bahwa urang awak nan banyak perantau. Dulu ada namanya gue perantau di dunia ku ampek suku. Nang patamo Yahudi, nang kaduo Cino, nang katigo India, nang kaampek ambo lupo. Cino memang di mana-mana tampe. Dulu ada pepatah Arab menyebut, "Tuntutlah ilmu ke negari Cino." Dulu, kini ndak perlu awak lagi ke Cino. Cino tu lah datang ke tampe awak. Nangka dua India, India tu di mana-mana tampe ado. Nangka tigonyo pulau orang Yahudi. Memang Yahudi dulu ndak ado negara, ndak ado negari Yahudi tu, makonyo merantau ke berbagai tampe. Tapi kemudian ada wartawan senior namanya Rosihan Anwar. Beliau ndak setuju kalau cuma ampe di dunia. Tambah cie lagi Minangkabau. Urang awak masyarakat explorer, perantau. dan tabiat sifat urang awak kalanya merantau sukses inyo akan kembali ke kampung halaman membangun nagari. Kulah contoh nan awak gue ariko. Tapi dulu ado tradisi nanda elok. Pulang ke kampung main bola tasipak kaki urang bakalai. Tapi kini ndak. Apa acaranya? Memang di lapangan bola yo. Tapi awak ndak bermain bola. Awak tablik akbar. Allahu akbar. Jadi kalau tadi Pak Kapolres mencali ambo naik kate macam pokok kayu diambui angin. Batiuk ke kiri ke kanan. Dek apa ustaz ndak melawan? Nangkan memeluk ambo tu gadang-gadang pada. Itu tanda sayang kurang sinawa. Mereka menganggap ambo iko ustaz. Diulamakan mereka. Padahal ambo ndak ulama. Ambo cuma ustaz LCMA. Lagi cameh menghadapi apa-apa juga. Nanlah tua menganggap ambo ko sebagai anak kemanakan. Kami indak menganggap ustaz menceramahi kami. Kalau kami anggaplah ustaz menceramahi kami, dulu kami lahir daripada ustaz. Dulu kami makan asam garam daripada ustaz. Banyak lo kami makan garam daripada ustaz. De itu maku naik darah tinggi. Tapi kami tidak menganggap ustaz ko penceramah. Ustaz ko anak kemanakan kami. Banyak ambo basua orang-orang tua mancik bantu itu kambo. Tapi biasa kalau ambo ceramah di bumi Minangkabau, itu nan paling banyak komplain yang menonton streaming. Ustaz ngomong apa sih kecik? Padahal angku-angku tuan-tuan dan di daerah nagari parantauan, baik nan di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua, kalau ndak jo paham apa nan ambo kecik kan ikut labara lamo makan randang. Apa maknanya bahasa nan awak pakai iko dipakai di seluruh negeri. Paham orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau awaklah paham bahwa awak ikut jauh sejauh mata memandang, pergilah sejauh mata memandang, tapi bila harilah tiba waktu petang, inyo akan pulang balik ke sarang. Dia apa? Inyo tahu, ikulah tampek ambonan sabananya. Awak kampung orang awak bangun, sampai orang awak kau membangun bukan satu tampek, satu nagari. Dan nagari tujuan nama undang ambo ke Malaysia. Di mana? Nagari sembilan. Negeri sembilan, orang awak sisi. Dan nagari itu nama undang ambo. Nagari itu nama undang ambo. Mengimbau ambo jauh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka, kalau awaklah faham, awak pulang, awak bersama, apa nan maike awak? Iko nan maike persatuan. Ada persatuan satu provinsi. Gadang mana? Cek provinsi. Urang awak. Ada khusus Pariaman, PKDP. Dari mana ustaz tahu PKDP ko nama undang ambo di Jakarta. Masjidnya dua lantai, mewah-mewah, hebat-hebat, kayo-kayo. Dari mana ustaz tahu mereka kaya? Bukan dek oto nan gadang, bukan dek rumah nan gadang, batingkek limo. Tapi kenapa? Karena mereka membangun masjid rumah Allah, itulah yang akan kekal abadi. Walaupun awak mati dimakan cacing tanah, itulah yang akan tetap sampai kini. Anak kemanakan awak, cucu awak sembayang di atas masjid itu mengalir pahalanya, walaupun awaklah mati dimakan cacing tanah. Iyo apa indah? Maka persatuan awak iko mesti awak jago. Jangan bercakap, jangan berkelahi, jangan berkata kasar. Khairun khairun ma'rufun qawlan, kata-kata ma'rufun yang baik, khairan lebih baik, min sadaqatin daripada banyak bersedekah, yatsba'uha adza, menyakiti hati orang lain. Kata-kata lembut menyentuh hati, tak membuat orang susah, khairan lebih baik daripada banyak bersedekah, sedekah, sedekah, tapi menyakiti hati orang lain. Alhamdulillah Pak Ustaz, ambo memang tidak ada menyakiti orang, dan memang tidak pernah bersedekah. Itu tidak betul. Yang betul adalah banyak bersedekah dan jangan sakiti hati orang lain. Andai sudah terucap, kinilah masanya meminta maaf. Alhamdulillah, acara awak itu ditaja oleh Mubes Nagari Simawang nan ke X kurang cie nangka 9 Ahad 17 Juni 2018 tablik akbar Persatuan Masyarakat Simawang. DPC-DPC hadir saat itu. pulang kampung. Ikola masonyo nan paling gadang ustad. Biaso pulang nagari basamo, pulang kampung basamo. Tapi hari ko kami rubah, pulang kampung akbar basamo. Biasonyo na ado akbarnya. Tapi hari ko akbar, besar, melimpah ruah. Alhamdulillah, kebersamaan ini jangan dirusak. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Ijtanibu katsiran minaz zan. Jangan basangko-sangko. Jangan baburuk sangko. Nampak kawan awak urang kampung awak pulang bau togadang. Hai ko nampaknya dek korupsi. Nampak urang kampung awak pulang ba ameh gadang. Hai ko nampaknya ulah memberi hayur tuyul nampak. Awak husnuzon kainyo. Suuzon ko andai benar suuzon tetap dapat dosa. Andai salah dosa dua kali. Andai benar dosa satu kali. Tenangkan hati, tenangkan jiwa. Gadang otonyo, alhamdulillah. Banyak amehnyo, alhamdulillah. Doakan inyo dalam setiap munajat pada Allah. Ya Allah, ikut tetangga ambo lah pulang dulu sekampuang bana sampai bamain kini inyolah sombong. Kalau bisa jangan capeknya mati. Kalau bisa truk agak dua bulan. Jangan. Karena malaikat akan dikirim Allah. Kalau doamu baik, apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang iko. Walakamislu. Engkau dapat nan samo bantuan doa engkau kepada Allah. Maka awak doakan nan elok-elok. Mudah-mudahan nan selama iku doanya nda elok. Lapeh dari takbik abrar ko ido. Berubahlah doanya menjadi doa nan elok-elok. InsyaAllah. Iko basamu awak ko tokoh-tokoh masyarakat. Duo Forkompinda. Forkompinda kota Padang Panjang. Forkompinda kabupaten danah tanah datar. Forkompinda. Apa Forkompinda itu bu ya? Ambo ndak lo paham mampu Forkompinda. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Selamat datang Pak Sekda awak. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama yang ditinggikan sarant yang didulukan salangkah. Daunnya tampek benaung, akarnya tampek baselo, batangnya tampek basanda. Inilah nama buat awak bersama bersatu, saling bersatu. Tapi persatuan iko bantu orang main sepak bola. Di apa buaya tak ingat bola, nampak awak gawang tigo. Cik dua tigo. Iko pemain bola, iko kalau tidak bersatu nyuk kebobolan. Ada surang nan ditugaskan menjaga gawang. Inyo itu aja kerajaannya, tidak ada kerajaan lain. Pokoknya dua tiang itu saya dijago. Nan lain tidak usah dijago. Gawang itu saya jago. Ada nan kedua striker. Striker ke penyerang, nyupai ke tengah, menyerang ke gawang lawan. Ada pula dua orang di belakang tu back. Inyo ndak ke tengah, ndak lo ke gawang. Inyo menjago so di belakang. Dan pembagian tugas iko ndak boleh saling curiga. Striker ndak boleh marah ke gawang. Apo wa angko? Sekali-sekali ke tengah lah. Maka tiang ko dua usaha jago. Dan orang nan menjago tiang gawang tu ndak lo boleh nyob berang ke striker. Eh striker, sekali-sekali ba dua wa siko. Dan ambo surah ko. Apa makna? Apa makna bahwa kita sebuah tim kerjasama, sama-sama kerja, kerjasama. Sesama ustaz tak boleh bercakap, berkelahi, sering menyerang. Ambo tablik akbar, tapi kawan ambo buya ustaz inyo tak tablik akbar, inyo tak ceramah. Tapi inyo fokus bidang apa? Inyo masuk ke dalam bidang politik. Inyo berdakwah di anggota legislatif. DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, mencalonkan dirinya jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden. Negara kita negara demokrasi, bukan negara Islam, bukan negara kerajaan. Maka apa kata Presiden Soekarno? Negara kita demokrasi. Kalau mau menerapkan nilai-nilai Islam, masuk ke parlemen, berjuang di sana. Buya, Ustaz Somad, kenapa tak masuk ke parlemen? Ambo tidak ingin pensiun. Dan kalau ambo masuk parlemen, paling lama 5 tahun. Masuk tahun kedua, iya kalau duduk. Kalau tidak, tak duduk. Jadi ambo pikir, biarlah ambo jadi Ustaz. Ustaz, kok tidak ada pensiunnya? Sampai mati. InsyaAllah, lawannya WA ke ambo. Ustaz, kecik, amak-amak. Kami akan mendukung Ustaz dengan syarat selama Ustaz indak poligami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Buya Hamka cuo jalia. Buya Hamka sampai meninggal dimuliakan, dihormati orang. Labaranamu hanya meninggal awak di dunia kau masih duitnya lah meninggalkan dunia, tapi tafsirnya dibaca orang. Inyo menjadi imam besar di masjid Blok M, Masjid Al-Azhar, sekolah Al-Azhar. Tapi kawan inyo ndak di politik, samo-samo dari Maninjau, Buya Muhammad Nasir. Nyo di politik, ndak ado Buya Nasir meje Hamka. Apo kau di masjid mengaji tafsir saya? Dan Buya Hamka ndak lo meje Nasir. Apo kau di parlemen politik? Mereka saling bekerja sama. Buya Hamka dari bawah menyadarkan umat lewat khutbah, lewat ceramah, lewat tausiah. Buya Muhammad Nasir berjuang dengan partai Masumi di atas, bekerja sama, saling tolong menolong, sampai bersair Buya Hamka dalam puisinya. Apa kata Buya Hamka? Nasir, bersilang pedang di lehermu, namun kebenaran itu kau perjuangkan juga. Untuk Buya Hamka, untuk Muhammad Nasir, untuk Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, untuk Syekh Ibrahim Musa Parabek, untuk Syekh Ismail Jahu, untuk Buya-Buya Awak, untuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Nandi Sabwi ataupun Indah, untuk mereka semuanya, Syai'un lillah walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Itu nan ambo inginkan jadi ustaz. Mati ambo sok sampai kabar kematian ambo ke Simawang. Sada urang Simawang mengirimkan Al-Fatihah ke Pekanbaru. Baik nan tahu alamat lengkap antopun indak sampai Fatihah. Ambo sangko kan mengirim Fatihah. Rupo mengirim gambar. Nyo akan merekam gambar, akan inyo share iko tablik akbar Ustaz Somad di Simawang. Hai masyarakat seluruh Indonesia, bil khusus Minangkabau, pulanglah tahun depan. Nan selamoiko indak pulang, pulang, bangun negari, bangun kampung halaman, salurkan infak zakat sedekah, bantu saudara-saudara kita, bantu anak kemanakan kita, tolong nenek mamak kita. Begini cara berdakwah, begini cara pulang kampung. Kalau ada yang tidak tahu cara pulang kampung, datang studi banding ke Simawang. Ini cara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ah, tahun hadapan, tahun muko banyak lu orang kamu undang Ustaz Sawat. Kami kan pulang kampung, lai dapat Ustaz datang, ambo membuka jadual baru April 2020. Allahu Akbar. Ambo sabui kini bukan untuk sombong menyombong angkuh membanggo diri, ambo sabui kini supaya apa? Jangan ada fitnah di antara kita. Apa kalau ndak ambo sabui bantu iko? Abe ko ada orang undang Ustaz Somad ke kampung kami 2020 kasih mawang capeknya tiba. Bukan itu masalahnya. Aku ambo sampaikan kini supaya jangan ada fitnah-fitnah. Iko fitnah ko luar biasa. Padahal gelar awak lah hampir sepanjang amplop Datuk Seri Ulama Setia Negara. Dibuli orang juga di internet. Bayangkan itu. Maka hari ko ambo minta lana tukang foto, tolong foto ambo sama dua Kapolres ko. Kapolres Padang Panjang, Kapolres Tanah Datar. InsyaAllah kalau di share ko, abang nanti orang nama je-je awak. Mana kan berani yo pistol kiri ha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersatu. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Kenapa? Karena banyak nandape awak gue kalau awak berjamaah memandang pokok kelapa karambia. Ado lidi, sebatang lidi ana kadape di gue sebatang lidi. Sedangkan mengusir botol patahnya sebatang lidi. Tapi kalau lidi lidi lidi kau diikat menjadi sapu lidi dan galang, jangankan botol, maling pencuri mati dipukul batang lidi kau. Diikat. Apa nampak ikatnya? Dikek dek partai, dikek dek golongan, dikek dek daerah, dikek utui. Bersaudara karena harta hilang, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena jabatan lupa, bersaudaralah karena la ilaha illallah. illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin, aman dari neraka, amilin mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling cerdas orang Simawang, ba'acaro meminta maaf, kumpulkan orang ramai di lapangan bola, ah kasih kata sambutan, maukah bapak ibu memaafkan silap saya? Mau lah, selesai. Coba kalau datang ke rumah orang surang-surang, maaf ya pak, maaf ya pak, maaf ya pak. Nan paling ingin minta maaf di majelis iko ambo, nan petamo mungkin ada kaki nan tenja, mungkin ada orang nan lah magi tangannya tapi ambo tarik sakit hatinya. Kama mau kami minta maaf kayo, galah patah dapat disambung, kaca retak boleh direkat, hati nan sakit kama ubehkan dicari. Oleh sebab itu mako ambo mangke 10 jari, maukah bapak ibu memaafkan salah silap ambo? Alhamdulillah selesai antara nan bertengkar nan assalamualaikum ndak baik. Esok pagi undang kawan sahabat tetangga, masakan sop soto, undang. Petamu agih makan. Alah makan, minum. Alah minum, makan buah semangko apa nang gadang-gadang lah. Potong. Sesudah itu kata sambutan. Sahabat kalian, sedangkan telu ayam disangka lagi bersantuh, apulah lagi hati manusia. Maukah selama setahun iko silap salah ambo dimaafkan? Maaf. Alah selesai. Buya, kalau awak salah tu apa paralu awak sabui salah awak? Dah, kalau sabi. Ambo minta maaf pak, bini apa ambo bawa patang tiga. Oh jangan. Mungkin inyo akan maafkan juga, cuma inyo ke dapur sebentar ambil barang panjang. Oleh sebab itu maka tidak perlu disabui. Tapi kalau iko masalah harato, masalah sempadan tanah, tentu awak lah badakek-dakek rumah awak, tanah awak, memanglah dipatok di BPN, Badan Pertanahan Nasional kok. Tapi kadang setan datang menggoda, geser seketek, geser seketek, geser seketek, sejengkalnya Shibron kecil Nabi, sejengkal, andai sejengkal iko angku geser, tuwiqa akan dililitkan di leher di akhirat, sab'i aradin, 7 lapih tanah ke bawah, 7 lapih tanah ke bawah akan melilit leher awak. Alhamdulillah Ustaz, Ustaz menyabui tadi apa? Sejengkal, kami tidak ada nak menggeser sejengkal, 3 meter ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa nan awak cari dunia kok? Bukan lamu duit di sini kok, tidak lama, pada lama 63 tahun itu zaman datuk nenek mama awak dulu 63 tahun, kini 43 lah kanai. Nampak tamo stroke, dan kedua darah tinggi, dan ketiga diabetes mellitus, dan keampe asam urat, dan kelima ditimpa kerambian mati, berakhir dengan kematian. Dan awak bawa apa? Rumah gadang tinggal, oto mewah tinggal, tanah nan luas. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bersihkan hati, bersihkan hati, bersihkan hati. Iko nan tibo ka Simawang ko sado urang nan hatinyo lah bersih insyaallah. Kalau ndak bersih hatinyo ndak ka mungkin tibo ka siko. Awak samo-samo manusia, awak samo-samo anak cucu Adam, awak samo-samo hamba Allah. Mangalo apa tu di atas kami di bawah? Iko menunjukkan urang nan di bawah hatinyo barasih, urang nan di atas hatinyo pun bersih. Samo-samo bersih. Apakah nan di atas ko lebih dulu masuk surga? Ndak ado jaminan. STJ status tak jelas. Awak sama-sama berharap menghadap Allah, ikonan di ateko pakai tenda, ada pulau kelas kedua di bawah pakai tenda tapi tidak pakai karpet, ada tidak bertenda tidak berkarpet semua sekali. Apakah hina di antara mereka? Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah balik ke dalam tanah menjadi santapan cacing tanah. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah. Siapa di antara kita? Atqakum, yang paling takut kepada Allah. Takut kepada Allah, keluarkan zakat. Takut kepada Allah, jangan tinggalkan solat. Takut kepada Allah, didik anak-anak menjadi anak-anak yang pandai membaca Quran. Takut kepada Allah, tegakkan surau, langgar dan musalla. Alhamdulillah, kalau sudah disebut orang Minangkabau, pasti bisa dua. Pertama, pandai bersilat. Yang kedua, pandai mengaji. Kenapa pandai bersilat, pandai mengaji? Karena ke surau, di suraulah anak muda Minangkabau bersilat dan mengaji. Kini bersilat tidak bisa, basilek lidah. Jangan sampai. Oleh sebab itu maka alhamdulillah, tradisi ini kita teruskan, surau kita bangun, tradisi bersilat. Sekarang anak-anak kita karate, taekwondo, judo, barang impor dari Jepang. Salahkah itu? Tak salah. Tapi silat kita, alhamdulillah, silat sudah menjadi agenda nasional. Bahkan ada juara silat internasional dari Indonesia. Orang Jerman belajar silat. Kemana? Ke tanah kita. Fisiknya sehat, badannya sehat. Bagaimana mungkin sehat kalau kena narkoba? Tak satu dua. Kemarin Bapak BNN langsung menelpon, Ustaz Somad, maukah Ustaz kami undang ke Jakarta? Insya Allah Pak. Tanggalnya berapa? Nanti kita cari. Tapi saya selalu dibawa. Tigo nama membawa wombo. Tigo satu grup. Nang pertama BNN, polisi. Nang kedua dokter. Nang ketiga ustaz. Satu grup. Berikut ini kita dengarkan sambutan dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Bapak polisi Fulan-Fulan. Ah, siapa yang mau pakai narkoba kena pasal sekian penjara. Penjara. Tembak. Penjara, tembak, penjara, tembak. Yang kedua dokter, siapa yang memakai narkoba nanti akan menjadi gila. Siapa yang memakai narkoba, bodoh. Siapa yang memakai mati. Gilo, bodoh, mati. Tiga. Penjara, tembak, gilo, bodoh, mati. Tinggal ustaz. Mungkin ustaz ini nanti akan menenangkan. Masuk surga. Kepada Ustaz Abdul Somad, silakan. Siapa yang pakai narkoba, neraka jahanam tempatnya. Pancung kepalanya. Oh, lebih kejam pula ustaz boleh. Narkoba inilah yang paling menyerang anak-anak muda kita. Dulu orang mabuk pakai tuak cuma. Saking kan ingin mabuk, tak sanggup beli tuak, ambil kopi. Kacau kopi, tuangkan spiritus. Dulu sebelum masuk PLN ke kampung awak, nenek moyang awak memakai lampu strongkeng. Lampu apa nama? Ah, itu yang dipakai. Pasangkan itu spiritus, hidupkan, dipompa. Akini itu nak dipakai orang dicampur. Apa namanya? Miras oplosan. Mabuk indak mati yo. Na'uzubillah. Alhamdulillah, kalau ini kita jaga. Nenek mamak menjaga anak kemanakan. Datuk-datuk menjaga cucu-cucu. Kita semua menjaga keluarga kita. Akan aman. Dengan wadah apa? Dengan wadah silatu rahim. Silatu menempelkan. Silatu merekatkan. Silatu menyatukan. Yang selama ini jauh di perantauan, pulang ke kampung halaman. Nan selamaiko patah, awak sambungkan balik. Nan selamaiko retak, awak rekatkan balik. Ya ayuhalladina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Fa aslihu baina akhwaikum, damaikan antara saudaramu yang berkelahi. Tetangga, sahabat, kerabat, layadakhulul jannah. Tarawih banyak, witir banyak, baca Quran banyak, tiap malam tadarus, bersedekah, mendirikan masjid, layadakhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang nan mamuti tali silaturahim. Oleh sebab itu nan salamuiko putih disambung balik. Bapak sudah sambung? Belum Pak Ustaz. Kenapa belum sambung? Istri saya enggak ngasih nyambung. Kenapa? Dengan mantan. Oh, iko indah. Iko bukan untuk disambung. Silaturahim artinya saudara, kerabat, tetangga, kawan. Tapi kalau dengan menyambung menyebabkan jatuh dalam perbuatan maksiat, dosa. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Ini umat kita sedang diserang. Diserang dengan narkoba 1,6 ton. Bapak-bapak kepolisian berhasil menangkap 1,6 ton narkoba. Itu yang tertangkap, yang diselundupkan dengan tiang pancang, yang masuk ke dalam tanah, yang masuk ke dalam laut ternyata digergaji, dipotong, narkoba isinya. Sepatu ditengok di tapaknya narkoba. Tak cukup jumlah kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap dari pelabuhan-pelabuhan tikus, dari balik-balik hutan, masuk dilemparkan dengan satu berat dalam tanah, lalu kemudian masuk ke dalam laut, dibawa ke tepian, diambil dari dasar tanah, diambil dari dasar laut. Penyeludupan narkoba, siapa yang menjaga? Kita. Bapak ibu duit banyak, merantau sukses, lalu kemudian disedekahkan duit itu kemana? Bagus. Tapi ketika dipakaikan untuk memberikan anak, belikan mobil mewah, belikan motor mahal, belikan gadget HP mahal, kita sedang membunuh anak kita dengan uang. Dulu saya susah Pak Ustaz, dulu saya melarat Pak Ustaz, sekarang saya sudah kaya Pak Ustaz, saya mau senangkan anak saya. Bukan menyenangkan anak, kita sedang membunuh anak-anak kita dengan uang yang kita punya. Sama dengan seperti memberi pisau kepada anak umur 5 tahun. Ibu sedang memotong bawang, datang anak menangis, minta pisau, tidak, jangan, sampai mati tak akan kuberi pisau. Bukan karena benci, tapi karena sayang. Jangan sampai pisau dia potongkan ke urat nadinya. Pisau potongkan ke cabai, pisau potongkan ke bawang, pisau potongkan ke sayur, tak masalah. Tapi ketika dipotongkan ke urat nadi, putus, mati dia. Salahkah dia? Dia tak salah. Kita yang sudah memberikan. Oleh sebab itu, ini momen kita untuk halal bihalal, untuk saling nasihat-menasihati. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Saya betul-betul senang hari ini semuanya kumpul. Kadang saya diundang ceramah di Kapolres, diundang oleh Pak Kapolres, di Polresta, di Poltabes, tapi masyarakat tak ada. Ceramah saya di masyarakat, Bapak Kepolisian tak ada. Ada masyarakat, ada Bapak Polisi, Pak DPR tak ada. Ini semuanya hadir berkunjung bersama. Niatnya satu, menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan ditambahkan Allah nilai hidupnya seperti jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Yang merusak kepala anak-anak kita ini Bapak Ibu, apalagi internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, ini semua merusak. Alhamdulillah, rupanya masyarakat Simawang kenal Ustaz Somad justru melalui internet. Ambo pertama kali datang ke Simawang. Dari mana apa-apa ama-ama anak-anak bisa kenal Lambo kalau tidak dari internet. Tapi internetnya mesti internet yang smart, cerdas. Yang ditonton itu apa? Ceramah. Yang ditonton itu apa? Tausiah. Merubah tontonan menjadi tuntunan. Alhamdulillah. Itu ada seorang anak awak pakai baju pramuka, memakai baju pramuka, membawa karung duit untuk sedekah. Iko resmi atau tidak resmi? Hah? Resmi, resmi. Resmi, legal. Nah, itu perlu. Kadang hanya pakai baju pramuka, rupanya casingnya aja. Lanjutkan anakku. Nah, itu apa-apa sedang banyak membawa piti. Memang kalau ke apa-apa kau dibawa ketek, dek dompet apa itu dipegang ibu. Nah, coba bawa ke tempat ibu-ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panas Bapak Ibu? Kullum ri'in, walaupun tidak sepakat tidak apa-apa. Masalah ke ikhtilaf. Kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. So di padang mahsyar, ternyata awak mati di mana sampai awak bernaung, dalam hadis disabui sampai awak bernaung di bawah sedekah. Iko di hadapan awak ada tiga tenda. Tenda VIP, VVIP, very very important person. Nan dua VIP. Di akhirat isu ada juga orang yang pakai tenda. Siapa itu? Orang yang bersedekah. Maka kalau ada apa nan memasukkan piti cek 1 juta ke dalam kotak itu tadi, nah itu insyaallah di akhirat tendanya semeter flyover. 1 juta itu 1 meter semen. Itulah tendanya sup di akhirat. Mana tahu sup basuh awak je orang nampak. Kau orang Simawang dengan 1 juta. Batang. Kalau 10 juta itu Sunda Plafon. Haragonyo kini 10. Kalau 1 juta triplek 2 buah. Kalau 10 ribu akoran 2. Kalau kardus ke 2 ribu cukup. Jadi kalau ada nampak orang sabalah magi 2 ribu, kau siap-siap berkardus di akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tapi jangan awak mati membawa payung. Dan awak pesankan kepada anak cucu anak kemanakan, besok kalau aku mati tolong selipkan payung untuk persiapan di padang mahsyar. Bid'ah. Tidak ada diajarkan Nabi SAW menyiapkan tempat bernaung bukan dengan membawa terpal, bukan dengan membawa payung, tapi menyiapkan sodakoh. Ambo kalau ceramah di mana tampe, biasanya kotak itu disiapkan dek jamaah 20 kotak, sebar 20 kotak. Tapi di Simawang ambo calian tidak ada kotak. Dek apo rupanya orang Simawang bersedekah tidak lagi pakai kotak, langsung ke rekening bank. Tak main lah di Simawang, ini kok manual kau ya? Kami lah digital. Tapi main gesek sih. Rupa kartu namo digesek. Tak canggih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo datang ke Siko selain diundang bersilaturahim dengan duo Forkompinda, tapi ini juga menjalin ukhuwah nan lamo dengan adik-adik nan dulu samo-samo di Al Azhar Kairo. Nan membawa acara protokol tadi adik kelas ambo. Kemudian dia teh kok ada dua UAS. Ambo UAS inya UAS juga. Ambo UAS Ustaz Abdul Somad. Nan di belakang ambo kok UAS yo Ustaz Abdul Salam. Manggo patang ada orang ngirim foto dari Masjid Nabawi ke HP ambo. Kami sedang bersama dengan UAS. Di bawahnya Ustaz Abdul Salam. Ainyo lanan lah dua kali membawa ambo pai umroh melalui travel namanya Al Azhar Travel. Apa membawa-bawa Azhar? Azhar sampai kami belajar di Universitas Al Azhar. Ambo sampai tahun di Azhar. 98 merangkek, 99, 2000, 2001, 2002 sampai tahun di Al Azhar. Pulang dapat LC. Buya Hamka tidak pernah di Al Azhar. Buya Hamka sekalipun tidak ke Al Azhar. Al Azhar tunan main bau Buya Hamka. Datang Buya Hamka ke Al Azhar langsung diberikan bukan LC, Doktor Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ambo sakit hati yo ya. Awak ampe tahun di Kairo mengantri mengurus surat ngurus pisah LC dia gini. Buya Hamka datang dia gini doktor. Apa wana hebat Buya Hamka tu? Dalam hati ambo, dah lo berani ambo mecek ke orang. Apa hebatnya? Mananya dapat doktor, dah pernahnya belajar ke Azhar. Rupanya adonan engkau ndak bisa Abdul Somad, tapi Buya Hamka bisa melakukannya. Apa itu? Orang nan memenjarakan Buya Hamka sampai tahun dalam penjara, disiksa sampai akhirnya sakit masuk rumah sakit. Buya Hamka disiksa. Tapi kemudian musim berganti hari berubah. Orang nan memenjarakan Buya Hamka itu. Akhirnya sakaratul maut dan mimdatema tayabawati. Mati. Mati. Setelahnya mati. Datang seorang tentara membawa secarik kertas ke rumah Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, ya. Ini ada pesan wasiat dari orang yang baru meninggal. Apa pesannya? Kalau aku mati, tolong yang menjadi imam solat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Ambo semasuk membaca itu, akhirnya mati jo kan? Mencari Buya Hamka jo kan? Dalam hati ambo janganlah Buya Hamka mau sembahyang, janganlah Buya Hamka kau mau sembahyang. Buya Hamka pakai jas, pakai Buya Hamka khas, baju putih, jas hitam, pakai sarung, pakai peci hitam, pakai sorban. Buya Hamka datang menyolatkan jenazah. Ambo lana sakit hati. Kenapa Buya Hamka datang? Heboh koran-koran se-Indonesia. Dia yang sudah memenjarakan. Kenapa Buya Hamka mau? apa kata Buya Hamka? Kalau dia tidak memenjarakan saya, tidak akan ada tafsir Al-Azhar. Karena tafsir Al-Azhar saya tulis dalam penjara. Lembutnya hati Buya Hamka. Andai ambolah bantu itu. JJ orang, dibuli orang, dipenjarakan orang. Hatinya, datang anak buahnya ke rumah hamba. Ustaz, tolonglah Ustaz yang mengimami solat jenazahnya. Cari Ustaz lain. De apo hati ambo angi. Kalau ambo juga menyembayangkannya doanya lain. Allahummaghfir lahu warhamhu. Baru ambo faham. Patuilah Buya Hamka dapat gelar doktor dari Al-Azhar karena kelembutan hati Buya Hamka. Buya Hamka diejek, dibuli, dituris di lekra. Zaman itu alun ada internet, FB tidak ada. Tapi ditulis di harian Lekra, PKI punya. Buya Hamka plagiator. Kisah tenggelamnya kapal Panderwijk. Tulisan-tulisan novelnya. Itu diambil dari Alman Faluti. Itu semuanya copy-paste. Buya Hamka pembohong. Buya Hamka tidak membalas. Diam. Dia sedang membalas dengan kalimat. Iza nataqas safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang dungu mengejek, diamlah, diam sebagai jawabannya. Buya Hamka diam. Tak berapa lama, tiba-tiba datang Astuti ke rumah Buya Hamka. Astuti nama orang. Dulu ada yang menyebut Astuti artinya astria atau tinggi. Iko ndak, iko Astuti. Membawa calon suaminya. Siapa dia? Itulah mu'alab yang mau masuk Islam. Mata sipit. Apa kata si Astuti? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini calon suami saya mau masuk Islam. Dan pesan ayah saya, nanti menantuku harus belajar Islam kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Maka saya bawa calon suami saya kemari. Siapa nama suamimu? Si Fulan. Itulah yang dulu memfitnah-fitnah Buya Hamka, yang membuli, memburukkan Buya Hamka. Ternyata di akhir hayatnya dia tobat, berhenti, takut pada Allah. Tapi cara minta maaf dia, disuruhnya menantunya belajar kepada Buya Hamka. Lembut hati Abdul Malik Karim Amrullah. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar tahu ceritanya, tapi kita mengikuti jejaknya. Tak usah cerita tentang lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi Muhammad, pemaaf. Nabi pemaaf. Yalah, ya Nabi yang bunda. Sahabat Nabi pemaaf. Abu Bakar pemaaf. Ini Abu Bakar, ampun dah. Tapi iko orang awak. Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sama darahnya dengan kita. Sama kulitnya dengan kita. Sama nagarinya dengan negari awak. Bumi Minangkabau. Maka kita warisi kelembutan hatinya. Sampai hari ini bukunya saya baca, sejarahnya saya baca. Andai masuk ke dalam surga Allah, siapa orang yang paling Ustaz ingin temui? Tentu tak lain tak bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan katakan Buya Hamka itu tidak pemarah. Jangan katakan Buya Hamka itu diam. Jangan katakan Buya Hamka itu bodoh. Buya Hamka juga pernah marah. Yang menceritakan ini anaknya Irfan Hamka dalam buku berjudul Ayah. Ketika Buya Hamka akan berangkat ke tanah suci Makkah naik kapal laut, tiba-tiba kapal lautnya berhenti mendarat di pelabuhan Teluk Bayur. Sampai di situ ada orang yang melarang solat berjamaah. Tak boleh solat berjamaah di kapal. Jangan solat berjamaah di kapal. Solat saja masing-masing di kamar. Mengadu mereka penumpang kepada Buya Hamka. Buya, iku ada suranan melarang awak sembahyang berjamaah di atas kapal. Ba'ako Buya. Kata Buya, mana orangnya? Buya datang menghadapi. Amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Persis macam itu marahnya si kopi pas. Ustaz Somad berani marah gitu. Ambo cadek dulu. Ha, kalau ada Polres di samping awak baru awak berani ya. Kalau awak surang jangan diangkek orang awak. Ada masanya lembut, ada masanya lunak, ada masanya tegas, ada masanya keras. Belajar dari mana? Bukan ulama datang dari Arab terlalu jauh. Bukan mereka tak baik, mereka baik. Tapi orang akan beralasan-alasan. Tapi ini adalah ulama dari nagari awak, Samo Jo awak, datang dari tanah tumpah darah awak, maka anak-anak kita mesti kenalkan. Beli buku nih. Nampu kalau sudah buku tentang Buya Hamka, ada di rumah. Tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, biografinya, ada di rumah. Tentang Buya Muhammad Nasir, ada di rumah. Tentang Inyek Candoang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada di rumah. Dan ambo masuk dalam komisi fatwa PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau, yang ketuanya kini urang awak dari Mage, Bapak Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf eko dan awak warisi. Andai ada maaf di dalam hati, itulah bukti puasa awak diterima Allah taala. Menahan lapar sanggup, menahan minum sanggup, menahan marah. Itu alun lebih bisa ya. Nah, salaman semuanya. Ambullah maafkan ya Bu ya. Tapi kalau untuk salaman rasanya 2021. Oh, masih ada dendam kesumat. Kemarahan inilah yang akan dipicu dengan aliran sesat bernama radikalisme. Bapak polisi tak sanggup mengekang radikal itu. Banyak meledakkan rumah orang, meledakkan kedutaan orang. Beda dengan kamu, pancung kepalanya. Buya Hamka datang saat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal dunia, dan Buya Hamka memberikan kata sambutan. Buya Hamka Muhammadiyah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jaho, Inyak Jaho, Inyak Candong dari PERTI. PERTI dengan Muhammadiyah beda ormas dalam masalah ibadah, beda dalam beberapa masalah fikih, tapi mereka tetap bisa bersawang. Ini sekarang khilafiah-khilafiah sedang dibangkitkan lagi. Masalah bismillah sir, bismillah jahar, masalah kunut tak kunut. Kalau berkelahi antara kunut tak kunut, maka yang tertawa yang tak sembahyang subuh. Oleh sebab itu maka ambo PERTI NU di komisi fatwa PERTI masuk, di lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ikut di dalam, di Al-Wasliyah masuk ke dalam. Tapi ketika diundang Masjid Muhammadiyah, ambo datang tausiah. Bukan sekali, bukan dua kali. Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana Pekanbaru. 6 bulan ambo memberi kultum zuhur setiap hari Senin. Akhirnya ambo mengundurkan diri. Bukan diusir, bukan dipecat. Tapi karena tak sanggup datang jauh dari Panam kilometer 5 baleh sampai ke pusat kota. Mohon izin Buya, ambo tak bisa melanjutkan. Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah Jalan Paus Pekanbaru Riau, 2 tahun berturut-turut ambo memberi tausiah maghrib ke isya, tapi sekalipun ambo tak pernah mau diminta jadi imam. Imam maghrib batuk, imam isya hilang suara. Kenapa ustaz tak mau maju? Ambo faham masjid Muhammadiyah bismillahnya sir, sedangkan ambo kalau jadi imam bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ambo buek bismillah jahar di masjid Muhammadiyah, beko yang awam-awam bingung, ustaznya ndak bingung. Maka menghormati, lebih baik awak dulukan persaudaraan. Ambo tausiah saja. Tapi kalau untuk jadi imam, biarlah imam tetap. Jangan awak tunjukkan perbedaan awak. Bukan berarti mencela-mencela. Mencela-mencela itu sekali solat, sekali tak solat, sekali solat, selama masih sama-sama solat, apapun cara ibadahnya, solatnya tetap tak tinggal. Sama macam prinsip bapak-bapak di atas, apapun jabatannya, minumnya tetap teh botol. Itulah nampak dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang penting solat. Masjid kita jangan sampai kosong. Masjid awak mesti ramai. Kini alhamdulillah Buya, waktu malam 1, 10, 20 ramai. Tapi kalau lah masuk malam ketiga Syawal ko, tinggal pemain inti sel, pemain cadangan, pemain naturalisasi lah tabang sadonya. Tapi alhamdulillah di Simawang, kalau ada masjid ramai biasa, kalau ada masjid penuh biasa. Tapi di Simawang ko bukan masjid, lapangan sepak bola jam sabaleh siang panas terik, bisa pula masyarakat bertahan. Tak takut, tak camehnya demam, luar biasa. Iko orang yang mendengar ceramah di tengah panas terik matahari, itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang di bawah tenda. Allahu Akbar. Itu cara menyenangkan hati orang nan berpuasa. Kau nak bergurau. Karena balasan itu al-jaza ala qadril amal. Balasan sesuai dengan kadar amal. Sianan paling barek, sianan paling kuat, nah itulah amalnya paling banyak. Dengan syarat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekecil apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Adonan duduk, adonan bertenda. Ini level kelas ekonomi. Adonan bertenda tapi taga. Nah, ini VIP. Adonan taga, ndak lo bertenda. Nah, itu VIP. Nah, maka siapa nan dapat VIP, inyo ingin dapat, ataga lah ndak bertenda. Itu apa maknanya? Solat makin berat melawan kantuk malam. Tahajud, itu paling berat. Makanya solat Idul Fitri, Idul Adha tak bisa jadi patokan. Ramai buya, apa Idul Fitri? Ndak sembahyang pun tiba. Tapi standarnya solat subuh. Kalau solat subuhnya sudah macam solat Jumat, itu pertanda tak lama lagi Masjidil Aqsa akan merdeka insyaallah. Allahu Akbar. Nah, kita bangkitkan semangat anak-anak kita ini. Selamat dari narkoba, alhamdulillah. Selamat dari pergaulan bebas zina, alhamdulillah. Selamat dari radikalisme teroris aliran sesat, alhamdulillah. Selamat dari ini yang keempat. Selamat dari yang merusak kepalanya. Ada pula kata dia nabi palsu. Nabi terakhir la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi lagi sesudah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang pula nabi susulan dari Jakarta, namanya Lia Eden. Datang lo dari Bogor, namanya Ahmad Musadik. Nabi nan terakhir tetangkok dari Bandung, namanya Cecep. Ada tiga nabi tetangkok. Maka nan paling hebat polisi di dunia ko adalah Kepolisian Republik Indonesia, bisa menangkok tiga nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Musadek, sama Cecep. Dan terakhir, baru ambo dapat WA tadi pagi bahwa Kepolisian Republik Indonesia sudah mengeluarkan SP3 bahwa dicabut tuntutan terhadap Habib Rizik Syihab tentang cek bohong diungkap oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tolong Ustaz sampaikan nanti di ceramah, Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap dan meng-SP3-kan, menghentikan kasus ini. Allahu Akbar. Prestasi luar biasa. Cerdas, polisi ini cerdas. Ada surang mengaku jadi nabi. Namanya Ahmad Musadek, nyungaku nabi. Nan surang kau mengaku jadi Jibril. Namanya Lia Eden. Tentu polisi cerdas. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Ditangkok Jibril, ditangkok Nabi. Tangkok. Dek penyidik. Saudara mengaku Nabi, betul. Dapat wahyu dari mana? Dari Jibril. Ditanya Jibril. Anda mengaku Jibril? Ya. Mengirim wahyu kepada siapa? Kepada Nabi. Boleh kami konfrontir? Boleh. Satu juga. Pernah Jibril membawa wahyu ke Nabi? Tidak. Nabi pernah menerima wahyu dari Jibril? Tidak. Tangkok. Cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak akan lulus mereka jadi polisi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia apa Ustaz muji-muji polisi? Sima dong insyaAllah. Yang disangkut supaya tidak ditangkut. Nah. Walaupun nama awak tidak masuk dua rati Ustaz dan apa. Alhamdulillah. Panitia Simawang tidak mengurungkan niat mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bekerja sama kita, tapi bukan berarti kita membenci yang tak seagama dengan tak sekeyakinan. Tak. Masyarakat kita masyarakat yang terbuka dengan golongan apapun dan dimanapun. Pas jam sebalik. Ambo mulai ceramah tadi jam 10, kinilah jam sebalik sesuai dengan kode etik ambo 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol. Apakah botolnya air putih ataupun teh, sama tetap 60 menit 600 ml. Sisanya menjawab pertanyaan.